annahu yashtaqqu min asma'ihi asma'an lil asnam kashtiqaqi allata min al ilah wal 'uzza min al 'aziz wa amma al ilhadu fi ayatihi fayakunu fil ayati syar'iyyati wa hiya ma ja'at bihi ar rusulu min al ahkami wal akhbari wa yakunu fil ayatil kauniyyati wa hiya ma khalaqahu Allahu wa yakhluquhu fis samawati wal ard fa amma al ilhadu fil ayati syar'iyyati fa huwa tahrifuha aw takdzibu akhbariha aw isyan ahkamiha wa amma al ilhadu fil ayatil kauniyyati fa huwa nisbatuha ila ghairillahi aw i'tiqadi syarik aw i'tiqadu syarikin aw ma'inin lahu fiha mu'inin aw mu'ayyinin mu'in mu'ayyanin lahu mu'in mu'in mu'in fathul mu'in mu'in aw i'tiqadi syarikin aw mu'inin lahu fiha wal ilhadu biqismaihi wal ilhadu biqismaihi haramun liqoulihi ta'ala muhaddidan lil mulhidin liqoulihi ta'ala muhaddidan lil mulhidin wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun waqoulihi innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَمِنَ الْإِلْحَادِ مَا يَكُونُ كُفْرًا حَسِبَ مَا تَقْتَضِيهِ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق liyadhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida was salatu was salamu 'ala nabiyyina al-mustafa muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Pembahasan kita kali ini ikhwah adalah al-ilhad. Sebelumnya kita telah membahas masalah tasybih dan perbedaan antara tasbih atau tamthil dengan takyif. Ya, kita katakan waktu itu bahwasanya takyif itu lebih umum dibandingkan tasbih atau tamthil, karena takyif ini mencakup hikayatu kaifiyati sifati sawan kana mutlaqan aw muqayyada, menghikayatkan atau mendeskripsikan tata cara sifat Allah Ta'ala, baik mutlak, yaitu tanpa ada ikatan dengan tasbih atau mumathil atau musyabih, ataupun terikat dengan mumathil atau musyabih. Itu bedanya tasbih dengan takyif. Ya, kita sudah mempelajari tahrif sudah ya. Kemudian kita sudah mempelajari ta'til. Kemudian takyif, tamthil, tasbih, dan kali ini insyaallah kita beranjak menuju pembahasan baru dari istilah yang namanya ilhad. Perlu diketahui ikhwas sekalian, ilhad ini nanti fa'ilnya di mulhid. Mulhid biasanya dimutlakkan mulhid itu untuk orang-orang yang ateis atau misalnya mengingkari keberadaan Allah Ta'ala, itu mulhid. Tetapi kalau mau kita bertawasu', yaitu memperluas makna asli mulhid, maka kita dapatkan sampai orang yang bermaksiat terhadap hukum Allah itu dia ada sisi ilhadnya. Ya, bermaksiat saja itu sudah masuk ke dalam ilhad fi ayatillahi asy-syar'iyyah. Orang maksiat itu, dan itu paling ringannya bentuk ilhad, bermaksiat. Ya, bermaksiat secara umum itu paling ringannya bentuk ilhad. Ilhad terhadap ayat Allah yang bersifat syar'iyyah. Itu. Jadi kalau kita lebarkan ilhad itu adalah segala macam penyimpangan dengan segala modelnya, bentuknya dan juga macamnya atau hukumnya, baik yang mengkafirkan pelakunya atau yang memfasikkan pelakunya, atau bahkan yang tidak mesti memfasikkan, dia termasuk ilhad karena dia bermaksiat walaupun maksiatnya itu tidak begitu besar. Ala kulli hal, di sini jemaah sekalian, kita pertama petakan dulu sebelum Anda baca. Ilhad akan kita kenal secara bahasa dan juga istilah. Secara bahasa dan juga istilah. Ilhad ini terbagi menjadi dua macam. Imma ilhad fi asma'illah, imma ilhad fi ayatillah. Baik penyimpangan dalam masalah isim, nama-nama Allah, yang otomatis juga include di dalamnya penyimpangan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Atau penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Jadi ilhad ini secara garis besar terbagi menjadi dua macam. Imma ilhad terhadap ayat-ayat Allah, imma ilhad terhadap sifat-sifat Allah. Ya, afwan. Imma ilhad terhadap nama-nama Allah yang itu include di dalamnya ya sifat-sifat Allah, ya imma ilhad terhadap ayat-ayat Allah. Itu ada kabut itu. Enggak masuk angin itu. Anak itu. Enggak apa-apa. Oh, ikut langsung ke paus itu. Enggak apa-apa, Pak. Masyaallah. Ya. Kalau anak udah masuk angin itu, Pak. Jadi ilhad terhadap pelanggaran, penyelewengan, penyimpangan terhadap asma Allah. Yang kedua, penyelewengan terhadap ayat-ayat Allah. Penyelewengan terhadap, penyimpangan terhadap, bukan penyelewengan, penyimpangan terhadap nama-nama Allah sekaligus sifatnya itu ada empat model. Ada empat model. Sementara penyimpangan terhadap ayat Allah ada dua macam. Imma penyimpangan terhadap ayat kauniyah atau penyimpangan terhadap ayat syar'iyah. Dan masing-masing nanti ada juga macamnya. Seperti itu petanya ya. Jadi petakan ya, dipetakan. Ilhad ada dua macam, ilhad terhadap asma wa sifat atau ilhad terhadap ayat. Ilhad terhadap asma wa sifat ada empat macam. Ilhad terhadap ayat ada dua macam. Imma syar'iyah imma kauniyah. Baik. Kita baca di sini al-ilhadu fil lughah. Ilhad secara bahasa. Ilhad secara bahasa al-mail. Ilhad secara bahasa al-mail. Al-mail bisa bermakna kecondongan, bisa juga maknanya inhiraf atau menyimpang. Dan yang dimaksud al-mail di sini ya secara bahasa bisa condong atau bisa menyimpang. Cuma nanti ketika masuk ke istilah, dia artinya adalah menyimpang, inhiraf. Wa fil istilahi al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu aw 'amaluhu. Jadi istilah ilhad maknanya adalah al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu aw 'amaluhu. Menyimpang dari apa yang wajib diyakini atau wajib diamalkan. Ya, menyimpang dari apa yang wajib diyakini atau wajib diamalkan. Seseorang harusnya dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala di atas arsy. Namun kemudian mungkin karena kecemburuannya tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya, akhirnya mengatakan Allah tidak di atas arsy karena itu melazimkan dia butuh tempat. Maka orang ini mulhid. Mulhid fima yajibu i'tiqaduhu. Yaitu dia menyimpang dari apa yang wajib dia seharusnya diyakini, gitu ya. Kemudian ini dalam masalah apa tadi barusan? Dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ada seseorang dari kalangan Mu'tazilah misalnya atau dari kalangan psikologis, dari termasuk psikolog atau psikiater bilang Jin itu tidak ada. Jin itu tidak ada, apalagi gangguannya. Jinnya aja enggak ada gitu. Enggak ada yang namanya jin. Adapun kalau misalnya kelihatan ini itu halusinasi semata dan tidak ada jin itu tidak ada. Ini mengingkari keberadaan jin. Ya, maka di sini dia mulhid. Yaitu dia telah melakukan al-mail amma yajibu i'tiqaduhu, karena wajib untuk mengimani adanya jin. Kenapa? Karena sudah beragam nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oke. Okay. Ini berarti dia mulhid. Mulhid terhadap yang wajib dia yakini. Tapi dalam masalah asma wa sifat atau ayat? Dalam masalah ayat, ayat yang mana, syar'iyah atau kauniyah? Syar'iyah, karena dia telah mengingkari apa-apa yang telah ada dalam ayat-ayat Allah Ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah. Faham di sini ya? Nggak ngerti di sini? Karena dalam Al-Quran dan As-Sunnah dikabarkan adanya jin. Ketika dia mengingkari keberadaan jin, maka berarti dia telah mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari khabar. Dan itu termasuk ilhad amma yajibu i'tiqaduhu fi al-ayah asy-syar'iyyah, gitu. Ya gitu ya. Kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada dua, Tuhan gelap dan Tuhan terang, gitu. Seperti orang-orang Majusi katakan. Ini ilhad bukan? Ilhad. Ilhad amma yajibu i'tiqaduhu, ya. Yaitu menyimpang dari apa yang wajib dia yakini. Tapi dalam masalah asma wa sifat atau ayat? Enggak. Dalam masalah asma wa sifat atau ayat? Tuhan itu ada dua. Ayat. Syar'iyah atau kauniyah? Lebih tepatnya sebenarnya kauniyah. Kenapa? Karena menganggap adanya syarik, berserikat dalam rububiyah, ya, ngerti gak? Gitu ya, belum ngerti, karena belum sampai situ kan ya, ya makanya kita, enggak ini anak biar antum pusing dulu, kalau udah kebiasaan pusing nanti ke depannya terbiasa pusing, ya, jadi udah senior ya di kepusingan. Begitu juga al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu dasari. Al-mailu amma yajibu amaluh. Yaitu menyimpang dari apa yang seharusnya dia amalkan. Sebenarnya ini hampir serupa. Amma yajibu i'tiqaduhu aw amaluh. Ya, tetapi kadang ada terpisah. Seperti seseorang yang bermaksiat. Ya, bermaksiat berarti dia melanggar. Imma dia tidak melakukan kewajiban, imma dia melakukan hal yang haram, dan melakukan hal yang haram itu juga serupa dengan meninggalkan kewajiban, karena yang wajib baginya adalah meninggalkan yang haram, tapi dia malah melakukan yang haram. Ini adalah ilhad. Maksiat, ilhad. Misalnya seseorang dia mencuri. Dia tahu hukum Allah Ta'ala mencuri itu haram. Ya, curi motor misalnya, na'udzubillah, ya, curanmor. Maka dia telah melakukan ilhad dalam apa? Asma sifat atau ayat? Dalam asma sifat atau ayat? Orang mencuri motor. Ayat. Taib. Ayat syar'iyah atau kauniyah? Syar'iyah, karena dalam ayat syar'i dilarang mencuri, ya kan? Begitu. Taib, dia kenapa sebabnya dia mencuri? Karena dia tidak percaya bahwasanya Allah memberi rezeki. Ini ilhad bukan? Ilhad. Ilhad dalam masalah apa? Fi asma'illahi wa sifatihi atau ilhad dalam masalah ayat? Asma. Ah, ayo. Asma wa sifat. Karena dia tidak meyakini bahwasanya Allah memberi rezeki. Ya, ya sekaligus sebenarnya dia juga berarti mendustakan ayat Allah ya. Karena di antara ayat syar'iyyah innallaha yarzuqu man yasha. Gini. Jadi jemaah sekalian ikhwan, klasifikasi ini untuk memudahkan dan sangat memudahkan Walaupun bagi sebagian ketika ada klasifikasi suatu hal itu dikira mempersulit, bukan. Klasifikasi itu justru menertibkan dan mempermudah. Yang bikin sulit itu adalah ketidakmauan. Ya, yang bikin sulit itu adalah ketidakmauan untuk memahami dan menghafal. Iya. Ketika antum mau jalan ke suatu tempat, antum kemudian searching di Google tempat tersebut dan alhamdulillah dapat, antum ketik, klik, ya, dan tertujulah ke sana, antum klik direction, jalur ke sana. Itu mempermudah enggak? Mempermudah. Seandainya antum enggak mau pakai Google, itu akan mempersulit antum enggak? Insyaallah mempersulit itu. Sebagaimana beberapa driver taksi yang udah berusia. Itu kalau antum numpang di taksi yang udah berusia drivernya dan enggak mau pakai aplikasi Google Map, ya itu nanya ke antum, ini lewat mana Mas ya? Lewat mana Mas ya? Lewat mana Mas ya? Jadi antum penumpang apa pengarah jalan sebenarnya gitu jadinya. Ya kan? Jadi seperti itu. Ada kali seseorang itu dia dipersulit oleh ketidakmauan dia sendiri untuk betul-betul mengaplikasikan sesuatu di kehidupannya, yaitu mindset atau mind mapping. Nah, ini Syekh Utsaimin menawarkan mind mapping yang Masya Allah. Ilhad diklasifikasikan ada dua macam, ya, yaitu fi asma'illahi wa sifatihi au fi ayatihi. Nanti masing-masing ada cabangnya. Hal-hal seperti ini seolah bagi sebagian orang itu, ih, rumit banget sih. Nah, rumit itu berarti karena enggak mau dia. Ketika mengatakan seperti ini rumit, maka dia enggak akan mau belajar ini. Dan ketika dia enggak mau belajar ini, nanti ketika dia dihadapkan kasus-kasus cabang, dia akan kesulitan untuk menemukan jawaban atau bantahan. Kenapa? Karena dari awal dia telah memblokir dirinya dari hal-hal seperti ini yang justru ini berkah insyaallah. Begitu. Ya, begitu. Baik, sekarang kita mulai setelah mengetahui maknanya secara istilah, yaitu al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu wa 'amaluhu. Maka al-ilhad lahu qismat wa huwa qismat. Ilhad dua macam. Ahaduhuma fi asma'illahi ta'ala, yang otomatis juga menyinggung masalah sifat Allah. Wa tsani fi ayatihi, di ayat-ayatnya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Al-ilhad fi asma'illah. Fa ammal ilhadu fi asma'ihi fa huwa العدول عن الحق الواجب في أسماء الله تعالى. الحد terhadap nama-nama Allah adalah العدول. العدول عن. Di surat Al-An'am apa? Awal-awal. Ada yang hafal surat Al-An'am? والذين كفروا. طيب bukan Al-An'am. Benar tak? وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Itu surat apa? Atau enggak ada? Ada yang buat, jangan-jangan. عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Enggak ada yang hafal? Enggak ada. Tapi anda cek aja lah. Takutnya anda salah juga. Bahaya nih kalau misal Al-Quran. Kalau misal kita salah. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Ya, taip. Ada yang salah berarti. Ada yang salah dan antum juga ngafal ya, pokoknya gitu ya. Al-udulu an atau al-udulu bi. Itu artinya apa? Berpaling ya. Berpaling dari hak, dari kebenaran. Tapi al-udul bi artinya mempersekutukan. Tapi isinya al-udulu an al-haq al-wajib fiha, yaitu berpaling dari kebenaran yang wajib, yang mesti diimani, diyakini dalam terhadap asma Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Gitu ya. Ilhad fi asma'illahi ta'ala ada empat macam. Pertama, yunkiru syai'an minha aw mimma dallat alaihi minas sifat. Macam yang pertama, mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah atau dari apa yang ditunjukkan atau dari apa yang dikonsekuensikan dari nama tersebut, dari sifat-sifat. Setiap nama Allah Ta'ala memiliki konsekuensi makna sifat. Kalau misalnya seseorang mengingkari nama tersebut atau minimal mengingkari konsekuensi dari nama tersebut, yaitu itu hanyalah nama, tidak ada makna sifat atau tidak berkonsekuensi sifat, maka ini termasuk ilhad. Dan dikatakan sebagian ulama ini ilhad yang paling jelek. Kama fa'alal mu'attilah, sebagaimana dikatakan oleh kalangan mu'attilah, yaitu mereka yang menafikan asma atau sifat seluruh atau sebagian. Itu mu'attilah. Mu'attilah itu adalah golongan yang menafikan asma Allah atau sifatnya, baik seluruh atau sebagian. Itu mu'attilah. Yang mengingkari nama-nama Allah Ta'ala secara menyeluruh adalah Jahmiyah, Ghulatul Jahmiyah, ekstremis Jahmiyah, Jahmiyah Tulen. Walaupun mungkin mereka menamakan Allah Ta'ala dengan nama yang baru, tapi itu Jahmiyah Tulen. Mereka rajanya Mu'attilah, karena mereka menafikan nama-nama Allah secara mutlak. Ya. Tapi ada juga golongan yang mengisbatkan nama Allah tapi menafikan seluruh sifat-sifatnya. Maka mereka inilah Mu'tazilah. Mereka inilah Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah termasuk ya bau-bau Jahmiyah juga gitu. Termasuk Mu'attilah juga. Dan ada yang mengisbatkan semua nama-nama Allah pada umumnya tapi menafikan sebagian dari sifat Allah, dari makna hakikatnya. Dan mereka katakan yang sahih maknanya majaz, sama seperti Mu'tazilah, tapi bedanya ini setengah-setengah ini. Ini adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Semua ini termasuk Mu'attilah. Ya, di sini termasuk Mu'attilah. An yunkira syai'an minha aw mimma dallat 'alaihi min as-sifat. Kama fa'al Mu'attilah. Mengingkari sesuatu dari nama Allah atau sebagian sifatnya atau seluruh sifatnya dan seterusnya yang tadi saya sebutkan dari kelompok-kelompok itu. Ekstremis Jahmiyah mengingkari seluruh nama-nama Allah secara mutlak, walaupun mungkin ada mereka menamakan Allah Ta'ala dengan suatu nama. Kemudian ada Mu'tazilah yang menafikan seluruh sifat Allah walaupun mereka menetapkan nama-nama Allah. Yang ketiga, semisal Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengisbatkan keumuman nama Allah Ta'ala dan melakukan apa? Menafikan sebagian sifat secara hakiki, sebagian makna sifat. Ya, sampai sini paham ya. Itu semua mulhidun. Mereka semua mulhidun. Dan nanti ilhad mereka akan bertambah ketika mereka melakukan nomor tiga nanti. Ya. Tapi yang kedua, an yaj'alaha dalatan ala tasbihillahi bi khalqihi. Ya, menjadikan nama-nama Allah Ta'ala atau sifatnya sebagai dalih atau dalil bagi mereka untuk menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Kama fa'alal musyabbihah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyabbihah, baik dari kalangan Rafidhah atau dari kalangan sebagian sufi. Dan yang pasti ini dari kalangan Nasrani. Ya, ini sudah pasti ini nomor dua ini. Yaitu menjadikan nama atau sifat Allah Ta'ala diserupakan sebagai dalil atas penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ini orang-orang musyabbihah, mujassimah, tapi bukan wahabiyah insyaAllah. Ya, bukan antum. Ya. Yaitu mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, mereka mulhid. Mereka mulhid. Ini sebagaimana sebagian dari kalangan Syiah dan juga orang-orang Batiniyah juga melakukan itu, Nasrani terutama. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk termasuk bentuk ilhad. Karena ilhad maknanya apa? Menyeleweng, menyimpang dari apa yang wajib diyakini atau wajib dilakukan. Gitu ya. Kita meyakini laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Tapi kemudian ketika seseorang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya. Dan tangannya seperti tangan makhluk. Ini tasbih. Ini tasbih dan ini termasuk ilhad. Ini masuk ke dalam ilhad 1.2. Ya. 1.2, gitu kan? Enggak? Benar enggak? Nah. Oke, sampai sini paham ya? Jadi versi pertama versi mu'attilah. Versi kedua versi musyabbihah. Atau bisa dibilang yang pertama itu ta'til, yang kedua tasbih. Ya. Dan ta'til itu biasanya gara-gara lari dari tasbih tapi salah jalan akhirnya ke ta'til. Ya, gitu. Oke, sekarang yang ketiga. An yusammi Allah bima lam yusammi bihi nafsah. Menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya, gitu. Mengada-ngadakan nama Allah, gitu ya. Mengada-ngadakan nama Allah, dia membuat-buat nama Allah, gitu loh. Lianna, kenapa enggak boleh membuat nama Allah Ta'ala? Maksudnya kenapa kita enggak boleh menciptakan nama Allah walaupun itu menurut kita tuh bagus itu nama? Lianna asma Allahi tauqifiyyah. Karena nama Allah Ta'ala itu bersifat tauqifi, yaitu yang terhenti pada mandat nas Al-Qur'an atau As-Sunnah. Tidak ada mandat untuk mengkreasikan maka tidak boleh. Tidak ada ijtihad dalam mengkreasikan nama-nama Allah atau sifatnya. Maka ketika seseorang atau suatu kelompok menamakan Allah Ta'ala dengan suatu nama yang tidak ada di Al-Quran atau Sunnah, maka dia telah melakukan ilhad fi asma'illahi ta'ala. Begitu juga dalam sifatnya. Ya, begitu juga dalam sifatnya. Sehingga kalau seseorang mengatakan Allah itu maha keren misalnya. Keren di sini, apa maksud dari keren? Gitu dulu. Kita tanya ke orang itu, apa maksud dari keren? Kalau maksud dari keren itu adalah sangat indah, ya maka ini ada namanya, yaitu jamil, yuhibbul jamal. Tetapi penyebutan keren ini, walaupun kalau memang maksudnya adalah indah, ini wallahu alam belum termasuk ilhad. Belum termasuk ilhad, tetapi dia apa ya, menjurus kepada sana, menjurus kepada ilhad. Ya. Yang khawatirnya mungkin bagi kita itu bukan ilhad, tapi bagi Allah ilhad kan repot nanti jadi. Karena bagaimanapun kan itu penyebutan nama gitu loh. Tetap itu diharamkan. Karena di sini menjadi syubhat. Keren, dahsyat. Adapun kalau nama tersebut ada indikasi perendahan seperti gokil misalnya, maka ini bisa masuk ke bab kufur. Ya enggak? Gitu. Ya. Ada yang nyebut gitu, ada loh orang-orang yang biasa YouTuber-YouTuber kadang-kadang kayak gitu. Menggokil Allah gitu. Gitu. Ini bisa kufur ini karena gokil ini ada sisi perendahan gitu loh. Kan gokil itu sebenarnya apa ya? Keren tapi gila gitu. Ya enggak? Gokil, tahu gokil. Ya, dulu tahun 90-an ya, keren tapi gila gitu. Kayak antum makan apa yang frozen itu, gimana rasanya? enak gila, kan gitu. Masih ingat enggak tahun 90? Nah, itu tuh gokil tuh namanya. Kan apa? Enak sih enak, tapi gilanya itu yang membuat apa? Ada sisi peremehan gitu loh, apa ya? Jelek gitu. Kalimatnya enggak cocok buat disandangkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi menamakan Allah dengan nama-nama baru ini masuk ke dalam bab ilhad atau menjurus ke sana gitu loh. Makanya jangan buat-buat barulah. Sifatilah Allah Ta'ala walaupun dengan terjemahan, dengan memang itu bahasa Indonesia gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya dia mengatakan Allah Ta'ala tidak memiliki tangan. Ya. Tidak memiliki tangan. Melainkan yad dalam bahasa Arab, yad dalam Al-Quran, yadullah, artinya kekuasaan Allah. Tapi ini masuk ilhad gak? Masuk ilhad gak? Ilhad. Ilhad di mana? Hah? Ilhad di dua-duanya sebenarnya. Fi asma'illah dan fi ayatihi. Kenapa fi asma'illah? Karena dia telah mengingkari sesuatu dari sifat Allah Ta'ala. Itu satu ya, satu poin satu. Masuk juga dia ilhad fi ayatillah, karena dia telah menyelewengkan makna dari ayat syar'i, benar enggak? 2.1. Itu kan? Ya, kita kembali ke tadi, nomor 3. Nama-nama Allah sifatnya tauqif ya, seperti contoh nomor 3 ini. Kata tasmiyatin nasara lahu aban, ab. Tuhan Bapa bahasa kita ya. Tuhan Bapa. Ya. Tuhan Bapa. Terus ada Tuhan yang ada Tuhan Yesus. Kalau yang ibunya apa namanya? Ikhwan. Bunda Maria gitu ya. Ada mantan Nasrani enggak di sini, Ikhwan? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus. Ada Bunda Maria. Terus yang Tuhan yang hakiki, yang Rob, yang mana gitu loh. Oh, tiga-tiganya dalam satu kesatuan. Nah, ini. Gimana tuh? Berarti menetapkan innallaha tsalitsu tsalatsa. Wa ma min ilahin illallah. Jadi benar-benar di sini menamakan Ab itu sendiri cukup nama aja. Allah dinamakan Ab. Itu sudah berarti menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebapaan menunjukkan iftiqar. Kebapaan menunjukkan kebutuhan. Seorang bapak pasti butuh anak. Iya, pasti itu. Makanya Allah katakan lam yalid. Dan seorang anak pasti butuh bapak. Maka yang Allah katakan lam yulad. Maka Tuhan Bapa atau Tuhan Anak ini semua adalah penyebutan untuk Allah, nama yang tidak pernah ada hakikatnya di Al-Qur'an atau Sunnah atau di kitab-kitab sebelumnya. Kemudian falasifah, filsuf, mereka menamakan zat yang menciptakan langit bumi dan segalanya itu dengan sebutan mereka, yaitu illah fa'ilah. Illah fa'ilah, illah itu kaus, yaitu penyebab ya. Illah fa'ilah, illah fa'ilah ini adalah zat penyebab itu, zat penyebab, zat penyebab segala hal. Maka illah fa'ilah ini sebutan mereka untuk mendeskripsikan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya illah fa'ilah kata mereka. Jadi Allah dinamakan illah fa'ilah. Orang-orang filsuf ini mereka tidak punya agama. Dan mereka mulhid. Ya, dan mereka disebut mulhidun oleh para ulama, mulhidun. Kenapa? Jadi kalau Nasrani ini masih mending, ikhwan. Nasrani ini masih meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tapi menamakan Allah dan mengatakan Allah memiliki anak ini membuat mereka itu kafir. Adapun filsuf, filsuf Yunani, mereka itu berusaha kabur dari penyembahan terhadap Allah Ta'ala secara hakiki dan kabur terhadap penyembahan terhadap sebagaimana disembah oleh Nasrani. Akhirnya mereka kabur, kemudian membuat logika mereka sendiri dan khayalan mereka, akhirnya ditetapkanlah Tuhan bagi mereka yang disebut illah fa'idah. Di zaman itu kalau bahasa Arabnya illah fa'idah. Ya, ini para filosof. Dan mereka berusaha meramu dan meracik kebijakan-kebijakan mereka sendiri tentang universe, tentang alam semesta. Ya. Kemudian orang-orang versi ateisnya, mereka menciptakan Big Bang Theory dan semisal itu. Itu bagi ateisnya, murni ateis. Tapi ada mereka mungkin filosof yang berusaha bertuhan. Akhirnya mereka mengkreasikan Tuhan mereka sendiri dan menyebutkan nama Tuhan mereka, yaitu zat yang menjadi penyebab segala hal. Ya udah, seperti itu. Dan ini jelas ilhad. Ya, ilhad menamakan Allah Ta'ala dengan nama-nama yang tidak ada. Taib, yang keempat. Antum paham enggak nih pelajaran ini, ikhwan? Ah, paham? Paham enggak? Ngangguk aja. Paham? Jangan diem, paham? Yang diem anda anggap enggak paham. Yang diem bengong melototin anda anggap belum paham. Berarti kebanyakan belum paham nih. Coba Pak Abu Rahmat tolong keluar cari makan biar kita lebih paham. Nomor 4, annahu yashtaqqu min asma'ihi asma'al asnam. Dia mengambil dari nama-nama Allah untuk nama-nama sesembahan. Asnam, patung berhala. Kastiqaqillati minal ilah wal'uzza minal aziz. Yaitu menyerap kata dari untuk nama sesembahan sebagai orang dulu, lat, dari ilah Allah, lat. Ya. Tapi ini untuk lat ini ada dua versi. Ya, ada hikayat yang menyebutkan bahwasanya nama Lat ini asal usul dari Lata As-Sawiq. Lata Yalutu As-Sawiq. Tapi ada juga versi bahwasanya Lat ini dari kata ilah, ala kulli hal. Tapi termasuk juga istiqaq nama Allah Ta'ala untuk hal-hal yang diselewengkan ketika seseorang mengaduh atau komplain. Dulunya ya Allah diganti dengan ya Elah. Ya Elah, kan gitu? Ya Elah, lu gitu doang, kan gitu kan? Aslinya apa tadi ya? Ya Allah. Begitu juga duile. Aslinya dari duh Allah. Duh ya Allah gitu aslinya. Diganti jadi duile. Astaghfirullahaladzim diganti menjadi astaga, astaga naga gitu. Ya, kemudian apa lagi? Ah, apa lagi? Astajim, ya, itu shorten dari Astaghfirullahaladzim. Ada yang kayak gitu, astajim itu, ya, begitu. Ya, diubah-ubah seperti itu. Sebenarnya Astaghfirullahaladzim ini bukan termasuk ini, bukan. Cuman termasuk tidak beradab, sangat tidak beradab astajim itu. Ya. Adapun yang tadi ya ela duile, tanpa sadar orang melakukan seperti ini, yaitu mengambil dari nama Allah untuk hal-hal atau bahkan mengubah gitu nama Allah Ta'ala, mengubah yang tadi ya Allah jadi ya ela. Ya gitu, duile tadinya duilah. Ya gitu. Adapun aswarwab itu tidak termasuk sini insyaallah. Enggak termasuk. Aswarwab, swete, sau, ya jizek, brek, nah gitu. Apa brek? Barakallah. Ya kan? Hah? Ya gitu-gitu orang kalau mau singkat tuh. Askum ya. Askum. Dan semisal itu Al-Lat untuk ilah, Al-Uzza dari Aziz, kemudian Manat dari Mannan. Itu istiqaq mengambil dari nama-nama Allah Ta'ala untuk nama-nama sesembahan. Taib. Jadi ini ilhad semuanya. Yang pertama tadi ta'til, yang kedua tasbih, yang ketiga tasmiyah lillahi ta'ala bima lam yusammi, kemudian istiqaq min asma'illah lil asnam. Yaitu empat hal ilhad terhadap asma Allah Ta'ala. Kemudian kita menuju ke al-awammal ilhadu fi ayatihi. Ilhad terhadap ayat-ayat Allah. Maka ini ada dua model. Ilhad fi al-ayah al-syar'iyah dan ilhad fi al-ayah al-kauniyah. Ilhad fi al-ayah al-syar'iyah wa hiya ma ja'at bihi ar-rusul min al-ahkami wal akhbar. Nah, ini perhatikan. Menyimpang dalam masalah ayat syar'i, ya, itu ayat syar'i yang dimaksud adalah apa yang dibawa oleh para rasul dari hukum dan khabar. Dari hukum dan khabar. Hukum di sini, ikhwan, tidak hanya hukum fiqhi, bisa juga hukum di sini ya hukum yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah, atau maksud juga khabar tentang Allah, khabar tentang malaikat, khabar tentang jin, khabar tentang masa depan di hari kiamat, khabar dan seterusnya, tentang jannah dan nar, masuk semua itu. Jadi orang kalau dia misal tidak mengimani adanya azab kubur, maka dia ada sisi ilhad. Karena azab kubur itu beritanya dibawa oleh siapa? Nabi SAW. Terutama dalam hadis Nabi SAW. Maka mengingkarinya berarti dia menyeleweng, menyimpang dalam bab ini. Maka dia mulhid dalam bab ini. Gitu ya. Walaupun tidak serta-merta langsung dikafirkan kalau misalnya ada syubhat. Kalangan Mu'tazilah tidak serta-merta dikafirkan karena mereka menafikan azab kubur, mizan, jin dan seterusnya, tidak langsung dikafirkan karena apa? Mereka kena syubhat. Ya, mereka kena syubhat di sini. Ya. Di antara syubhat mereka yaitu kaidah mereka, usul mazhab mereka yaitu khabar kalau bukan dari Al-Qur'an maka dari hadis. Kalau dari hadis kita lihat mutawatir atau apa? Ahad. Kalau misalnya mutawatir maka yufidul ilm, kalau ahad yufidul dhon. Dan akidah tidak dibangun di atas dhon, ini premis mereka. Ya. Maka di sini syubhat mereka di usul mereka gitu loh. Selama mereka pakai usul seperti itu, maka akan banyak urusan akidah yang dinafikan oleh mereka dan itu terjadi. Taib. Kemudian apakah kita kafirkan? Tidak. Belum, tidak kita kafirkan begitu saja. Hatta mereka memproklamirkan diri mereka Mu'tazili dan terang-terangan mereka mengingkari beberapa hal. Tidak ada ulama yang mengkafirkan Az-Zamakhsyari. Para Az-Zamakhsyari ini ahli tafsir, ahli sastra Arab yang sangat memproklamirkan dirinya seorang Mu'tazili. Tapi tidak dikafirkan oleh ulama. Tidak dikafirkan. Karena syubhat usul madhab mereka dalam masalah akidah yang membuat mereka itu harus dibenahi dulu di usulnya gitu loh. Jadi mereka tidak bermaksud untuk menjadi kafir atau tidak bermaksud untuk semua hal itu, tapi karena pemahaman awal mereka yang salah maka harus diralat gitu. Ya sekarang juga pun Mu'tazilah tidak bertebaran di mana-mana secara amaliyah ya, secara terapan akidah. Apapun secara nama tidak ada. Toko namanya Mu'tazilah misalnya. Ya bisa enggak ada. Ya. Saung Mu'tazili misalnya. Tempat berkumpulnya orang-orang Mu'tazilah bertemu. Enggak ada sekarang, enggak ada. Secara nama ya. Dan orang yang memproklamirkan dirinya Mu'tazili juga jarang. Walaupun ada. Kalau ini ada. Tapi secara organisasi, ya kami Mu'tazilah. Itu saya belum nemu. Ya, mungkin ada tapi enggak ketemu. Ya. At-taib. Jadi termasuk ilhad dalam masalah ini. Wa yakunu fil ayatil kauniyah. Bisa juga ilhad terhadap ayat Allah yang bersifat kauni. Ini wa hiya ma khalaqahu Allahu wa yakhluquhu fis sama'i wa fis samawati wal ard. Yaitu kauni maksudnya atau kaun ini, kaun adalah semesta yang Allah Taala ciptakan. Yang Allah ciptakan di langit dan bumi itu kaun. Baik, kemudian kita rinci sedikit. Fa ammal ilhadu fil ayati syar'iyyah. Adapun menyimpang dalam masalah ayat-ayat syar'i, maka ini ada beberapa model. Imma antum menyelewengkan ayat atau hadis tahrif, diselewengkan. Tahrif sudah pernah kita bahas. Baik tahrif lafzi dan terutama lagi yang banyak tahrif ma'nawi. Tafsirannya diselewengkan. Antum sudah tahu siapa ajalah pelakunya. Ini termasuk mulhid dalam ayat syar'iyyah. Au takdzibu akhbariha, mendustakan khabar dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ini termasuk ilhad. Termasuk ilhad. Baik, sekarang misalnya ana ajak antum berpikir, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh ular terutama yang memiliki dua mata di bagian belakangnya. Pernah dengar kan ya? Hah? Enggak pernah. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh ular ya, terutama ular yang memiliki dua gambaran mata atau memiliki mata di belakang. Ya, bukan mata hakiki ini, bukan, tapi ada semacam mata ya begitu. Ya. Nah, sekarang antum menafsirkannya kobra kan? Ya. Taib. Tapi hadis tersebut menunjukkan mata di belakangnya. Kobra. Terus ada ulama mengatakan enggak, itu mata hakiki, memang ada di belakang mata misalnya. Ini ilhad bukan? Atau ini tahrif bukan? Di sini ijtihad mainnya, apakah gimana kita lihat lafalnya? Dan ini masalahnya ular bukan tentang Allah Taala gitu loh. Jadi lebih ringan. Atau gini aja. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jenis ular yang ketika kamu melihatnya, ular ini bisa menggugurkan hamil janin. Pak, pernah dengar enggak? Dari hadis. Enggak tahu. Ya seperti itu nas hadisnya maknanya. Nah, kebanyakan ulama itu takjub dengan hadis ini. Oh, ada jenis ular yang cuman kita ngeliat doang. Enggak, bukan kita enggak bakal berjanin. Maksudnya seorang perempuan ngeliat ular ini face to face mata gitu, ngeliat matanya aja langsung keguguran dia. Baik. Ini para ulama di kitab-kitab syuruhat hadis, mereka mengatakan seperti itu sesuai dengan zahir dari hadis Nabi. Kalau sekarang misalnya ada orang mengatakan tidak, enggak ada ular yang kita tatap langsung keguguran. Maksudnya adalah ular ini kalau apa namanya menggigit itu kan dia bisanya neurotoksin atau semisal itu, dan dia bisa melumpuhkan darah, peredaran darah atau otot, ya. Dan itu kalau misalnya bisa sampai ke area perut, rahim, ya matilah itu rahim, karena supply ini itu dan itu terhenti. Ya mungkin ibunya masih hidup, tetapi bakal mati dia, karena apa? Banyak hal-hal yang membuat dia itu tidak tersalurkan suplai kehidupannya. Kalau ada misalnya orang sekarang bilang gitu, itu termasuk ilhad atau enggak? Ilhad enggak? Ayo, ilhad enggak? Enggak termasuk ilhad. Kenapa? Karena memang sekarang dari belum pernah ada diteliti oleh siapapun dari ilmuwan, tidak pernah ada ular yang sekali ngelihat langsung keguguran. tidak ada hikayatnya dalam sahabat, dalam kisah-kisah para ulama terdahulu ada jenisnya. Maka kalau ada yang menafsirkan seperti itu, maka mungkin tafsirnya malah benar mungkin. Spesies dan ilmuwan kemudian mereka mencari tentang, dan anda pribadi belum pernah menemukan ada spesies di, baik di riset di internet tidak ada, dari 2500 spesies. Tapi Rasulullah SAW memaksudkan itu yang memiliki hud, ya apa hud? Apa hud itu? Kalau bahasa kita tudung gitu, kayak kobra dan punya mata di belakangnya dan semisal itu ada tanda matanya. Maka ini kobra maksudnya. Yang kemudian ada ular yang kalau kamu ketemu bisa membutakan matamu. Coba apa? Ular apa ya? Kobra kan? Itu maksudnya. Tapi mungkin wallahu alam ulama menyerahkan dari zahir lafal. Sementara kalau realitanya, ada enggak ular yang antum lihat langsung buta? Ngelihat dong buta? Enggak ada itu. Enggak ada. Yang dimaksud di sinilah ular ini, beberapa jenis kobra, beda bukan king kobra, king kobra enggak bisa nyembur. Berapa jenis kobra, kobra hitam terus di Indonesia banyak itu. Itu bisa menyembur dan dari jarak 4 meter bisa kena mata dari orangnya. Kalau kena mata bisa buta, kadang sebagian buta permanen. Dan ini hak. Nah, mungkin wallahu alam yang dimaksud Nabi di situ ada itu. Nah, yang menafsirkan seperti ini yaitu bahwa saya maksud Nabi SAW adalah jenis-jenis ular kobra yang bisa menyemburkan bisanya ke mata orang. Ini kira-kira ilhad bukan ya kawan? Bukan ilhad. Ini salah satu ijtihad tafsir terhadap hadis tersebut sesuai dengan realita. Begitu, bukan ilhad ini. Ini bukanlah ilhad, bukanlah tahriful makna, bukan. Bukan mentahrif ini, bukan menyelewengkan. Tapi menafsirkan sesuai dengan zahir dari hadis kan lafal begitu. Maka kita lihat kenyataan ada memang ular seperti itu, tapi kaifiahnya ular ini ya seperti itu, nyembur dulu, bukan dilihat langsung buta kitanya. Sampai kapanpun belum ada hikayat dari dulu sampai sekarang, Pak Ikhwan. Ular yang antum lihat buta antum. Enggak ada. Tapi antum lihat berhadapan ular itu, ular itu juga akan menghadapkan taringnya menyemburkan ke mata antum dan tepat bisa. Beneran bisa. Dan bisa kalau dengan dosis tertentu kena itu permanen. Makanya pawang-pawang ular yang kobra yang hitam pakai kacamata mereka. Kalau king kobra mereka enggak pakai kacamata. Kayak orang India kan enggak pakai kacamata. Kenapa? Karena pasti yang ini king kobra, bukan kobra Jawa. Ini. Karena kalau kobra biasa nyembur itu. Belum apa-apa nyembur. Iya. Kalau king kobra enggak bisa nyembur, Pak. Begitu. Nah, king kobra itu biasanya ada mata apa namanya? Tanda ininya. Nah, itu ini maksud. Nah, kobra binatang padang pasir juga di Arab juga ada kobra itu. Ada. Mungkin itu wallahu alam yang dimaksud. Ya. Jadi itu bukan termasuk ilhad. Bukan termasuk ilhad. Bagaimana kalau misalnya as-sa'ah? Hah? Menafsirkan as-sa'ah dengan jam tower di Mekah. Ini masuk tahrif bukan? Tahrif mungkin aduh ya ini keterlaluan gitu loh. LC lagi. Anda malu jadinya. Ya kan? Sa'ah. Dan ditafsirkan yaitu jam yang ada di tower itu di Mekah dekat Masjidil Haram. Ini tahrif bukan? Ini menafsirkan dan menyelewengkan tafsirnya. Sa'ah dimaknai jam dinding. Sa'ah sama dengan clock atau watch. Ya Allah, ini bikin malu. Udah gitu mukallidnya itu gitu. Oh, tuh agak serius tuh. Ya. Masya Allah, ana baru tahu nih, baru ustadz yang Masya Allah memberikan maklumat baru. Betul baru. Dan enggak pernah ada yang kenal kayak gitu. Ya. Kalau misalnya sa'ah dimaknai dengan itu, maka sa'ah-sa'ah lainnya bisa diselewengkan loh. Sa'ah dimaknai jam bahasa kita, jam. Ini Masya Allah. Ya. Kalau misalnya kata Mu'ad bin Jabal, di Sahih Bukhari kan ada, hayya bina nu'minu sa'atan. Ya kan? Itu kan kok bahasa kita kan saat, bahasa kita saat, saat itu apa? Momentum, waktu gitu loh. Tapi enggak dibatasi dengan jam dinding atau saat 1 jam 60 menit. Berarti ketemuan hayya bina nu'minu sa'ah, yuk kita beriman 60 menit tok. Berarti sisanya kafir nanti. Itu ya. Ini enggak tahu ini mau dibilang bahlul tapi asyaddu bahlulan min bahalil, gitu. Lebih bahlul lagi gitu. Nah, ini tahrif termasuk ilhad. Ya, apalagi kalau di depan orang-orang banyak dan merasa yakin lagi dengan tafsiran itu, ya. Ntar katanya Imam Mahdi datang tahun depan, ya. Au takdzibu akhbariha, mendustakan khabar-khabarnya. Khabar-khabar dalam syariat. Au isyanu ahkamiha, bermaksiat itu sudah termasuk ilhad, tetapi ini ilhad paling ringan, ilhad paling ringan. Sehingga orang yang bermaksiat semata itu tidak langsung serta-merta disebut mulhid. Biasanya dimutlakkan mulhid biasanya ketika itu ateis atau orang yang mengingkari Tuhan, mengingkari ini, seperti Ibnu Arabi, itu disebut oleh ulama mulhid. Ibnu Sina, Farabi, itu mulhidun, dikafirkan oleh sebagian ulama. Sayangnya sekarang dari sebagian orang itu ia menamakan anaknya Avicenna, Farabi, ya, gitu. Siapa lagi? Ya. Kalau Pak Irwan namanya nama apa? Irwan Pak. Irwan dari kata apa itu? Itu dari fi'il thulatsi mazid masdar arwana yurwinu irwanan. Ya gitu. Arwana. Wa ammal ilhadu fil ayatil kauniyah. Ilhad dalam ayat kauniyah fahuwa nisbatuha ila ghairillah aw i'tiqadu syarikin aw mu'inin lahu fiha. Mu'in, Allah membutuhkan penolong, gitu loh. Nah, ini jelas ini mulhid. Tapi kita bahasakan Allah menugaskan malaikatnya untuk ini, nah itu benar. Allah menugaskan malaikatnya untuk memikul arsy-Nya, sahih. Allah perintahkan itu. Allah menugaskan malaikat untuk meniup-niup atau awan dikumpulkan oleh malaikat, itu sahih. Tapi kalau dibilang malaikat-malaikat ini menolong Allah Ta'ala untuk menurunkan hujan, ini ilhad, ini kufur. Jadi bedakan, bedakan dari segi bahasa. Walaupun mungkin maksudnya bukan menolong, tapi jangan bahasakan seolah-olah Allah ditolong oleh mereka, oleh malaikat-malaikat tersebut. Wal ilhadu biqismaihi haram. Ilhad dengan dua macamnya itu haram, karena Allah Ta'ala berkata muhaddidan, yaitu mengancam untuk orang-orang yang melakukan ilhad. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan biarkanlah orang-orang, tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad terhadap asma-asma-Nya, mereka diganjari sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Juga firman Allah Ta'ala, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Orang-orang yang berbuat ilhad terhadap ayat-ayat kami itu tidak tersembunyi dari kami. Ya, itu apa namanya? Hujahnya, dalilnya. Taib. Wa minal ilhadi ma yakunu kufran hasba ma taqtadihi nususul kitabi wassunnah. Di antara ilhad ada yang menjadikan pelakunya itu kufur sesuai dengan konsekuensi nas-nas Al-Quran As-Sunnah. Ya, tapi alhamdulillah kita setelah selesai mempelajari ilhad, dan ana sangat-sangat berharap antum murojaah mengenai tahrif sampai ilhad. Kalau bisa dihafalkan istilah dan makna secara istilah dan juga taksimat atau klasifikasinya, karena itu sangat-sangat membantu untuk menelaah kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.